Saya akan bawakan syairan untuk polisi khusus, karena di sini ada Polda, kita akan bawakan khusus polisi. Salli wa sallim daiman ala amada, salli wa sallim daiman ala amada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Kita numpak motor kudu manut aturan, ojo mlaku ngebut, ojo awur-awuran. Lampu abang mandeg, kuning persiapan. Lampu ijo mlaku, ojo balap-balapan. Soli sopan lan serasi, ojo kakean pola, ojo kakean aksi, ojo boncengan telu, ojo ngaksi-ngaksi. Kudu kelingan kredit, duhu rombok lunasi. Salih waspada, kudu nganggo helm, surat-surat digawa. Ojo nyepeleke, ojo gawe hawa. Kadang-kadang wae pentil ya diperiksa. Sira dicekat polisi sebab tanpa helm, ojo malah melayu mandek kanti kalem. Siro rumangsa kliru, polisi mesem-mesem. Ojo bayar duit, polisi ora gelem. Salih iman ala mada, salih iman ala hamada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Ayo para kanca gawe bunga polisi, pancen abot tenang tugas bapak polisi. Ngatur dalan aman, esok awan bengi, gaji paling sithik kerep dipisui. Salih salih Allah alaih iman ala hamada, salih wa salim daiman salih alaih sahabi man qad wahada.